Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada penghulu sekalian Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa hamba Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir fi zilalil Quran bersama guru kita Ustaz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Hamba Allah, hari ini kita akan membahas tema iman dan persaudaraan. Quran Surah Ali Imran ayat 102-103. Bagi para pemirsa yang langsung membuka fi zilalil Quran dapat melihat halaman 121-123 jilid 2. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Gema Insani Pers yang telah menerbitkan fi zilalil Quran dalam bahasa Indonesia ini. Pemirsa, baiklah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari kita ikuti informasi berikut ini. Problem sehari mengatakan bahwa bangsa Indonesia negara yang terkurup pertama di Asia. Masya Allah, 9,96 Indonesia menempati tempat tertinggi yang terkurup. Nah, kalau di tingkat dunia itu nomor 2. Ini sesungguhnya menyedihkan buat kita ya ibu-ibu sekalian. Karena kenapa? Kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beberapa kali melakukan praktek ini. Ya. Kita menciptakan untuk berkorupsi, kolusi, apakah ada pengaruhnya? Itu pertanyaan yang sangat baik tadi yang disampaikan oleh Mbak Lili. Yang jelas korupsi di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama kita jelas dilarang. Goyang lidah, enak. Hamba-hamba Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang iman dan takwa dalam tafsir fi zilalil Quran karya Syahid Sayyid Kutub bersama Ustaz Ihsan Tanjung. Ustaz, kali ini kita membahas Quran surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 123. 102 dan 103 pada halaman 121 sampai dengan 123. Apa yang ingin kita tangkap dari ayat-ayat ini, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian rahimakumullah, sebelum kita memasuki ayat 102 dari surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya, sejak dari ayat 99, 100 dan 101 telah mengingatkan akan bahaya yang menimpa umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, bila mana mereka bergabung, mentaati dan mengikuti ahli kitab. Sehingga dengan tegas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqum minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kalian mentaati ahlul kitab, maka kalian ini akan dikembalikan kepada kekafiran setelah kalian beriman. Nah, setelah mukaddimah seperti ini, Sayyid Qutb kemudian masuk kepada pembahasan kedua ayat tadi, 102 dan 103, di mana ayat 102 memberikan tekanan kepada salah satu pilar utama umat Islam, yakni pilar iman, sedangkan ayat 103 adalah pilar ukhuwah. Nah, ini gambaran secara umum. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maknanya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan berserah diri dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah kalian kalian akan nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu kala bermusuh-musuhan, kemudian Allah melunakkan, menyatukan hati kalian, maka dengan nikmat Allah, dengan izin Allah, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Padahal kalian tadinya berada di tepi jurang api neraka, dan Allah menolong kalian, menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya bagi kalian. Semoga kalian menjadi orang yang mendapat petunjuk. Amin. Di ayat 102 ini dirangkaikan iman dan takwa dan Islam sekaligus, Ustaz. Iya. Nah, di sini ada satu komentar dari Said Qutb yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa pilar iman dan takwa hingga wafat menghadap Allah yang maha luhur. Istilah beliau begitu. Jadi bukanlah sebuah ketakwaan yang bersifat situasional atau sebuah keimanan yang bersifat kondisional, tetapi adalah sebuah iman yang terus dipelihara, dikelola sehingga melahirkan ketakwaan, dan ini bersifat haqqatuqatih, bersifat ketakwaan yang sejati, ketakwaan yang sesungguhnya. Dan ketika disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan Islam, ini menegaskan bahwa sebenarnya tuntutan beriman, tuntutan bertakwa ini tidak bersifat sesaat, tetapi dia bersifat sepanjang masa sampai orang itu mendapat batas waktu jatah hidup di dunianya, yaitu kematian. Dua pilar yang pertama ini, iman dan takwa dengan Islam ini, bisa kita perdalam sedikit ini, Ustaz? Ya, jadi di sini dikatakan oleh Syekh Qutb, ya, saya bacakan aslinya saja di halaman 122. Ya. Ketika beliau mengomentari bahwa seseorang itu perlu memiliki iman yang melahirkan takwa, beliau mengatakan apabila hati sudah memasuki jalan takwa, maka akan terbukalah baginya cakrawala yang luas, dan akan timbullah kerinduan-kerinduan. Semakin dekat seseorang dengan ketakwaannya kepada Allah, maka akan semakin kuatlah kerinduannya kepada kedudukan tertinggi yang mampu dia capai, dan ketingkatan sesudahnya bahkan. Maka akan sampailah hatinya ke maqam, sebuah posisi kesadaran, hingga tidak tidur dan terlena lagi. Sehingga dikomentari oleh Said Qutb dengan menyelipkan ayat akhir dari bagian akhir dari ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa ketika Allah menuntut kaum mukminin untuk memelihara iman sehingga ketakwaan itu semakin lama semakin meningkat, maka ini adalah sebuah keadaan yang tidak boleh berhenti. Dia harus berjalan terus, bergerak terus menuju kepada keadaan yang paling optimal yang bisa diraih oleh si hamba Allah ini, sampai datangnya deadline, batas akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga dikatakan oleh Said Qutb, kematian adalah urusan gaib yang manusia tidak mengetahui kapan bakal terjadi pada dirinya. Barang siapa yang ingin mati sebagai seorang muslim, maka jalannya ialah sejak awal ia harus menjadi muslim, dan setiap saat haruslah sebagai orang muslim. Disebutkannya Islam sesudah takwa mengandung makna yang luas, yakni tunduk menyerahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti manhaj Allah, dan berhukum kepada kitab Allah. Inilah makna yang ditetapkan oleh surah ini secara keseluruhan dan pada semua tempatnya sebagaimana yang kami kemukakan. Menarik sekali ketika Said Qutb mengatakan ketika iman itu sudah mengantarkan kepada ketakwaan, maka akan mulailah terbuka cakrawala kerinduan demi kerinduan, dan tidak akan lagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu terlena dan tertidur. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika seseorang itu sudah benar-benar mencapai sebuah keadaan ketakwaan yang haqqatuqati, makanya ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan seorang mukmin tidak sekedar bertakwa, tetapi digunakan kata-kata yang lebih tegas dan lebih dalam lagi. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati. Dan ini adalah ayat yang paling sering dikutip oleh para khatib Jumat ketika mewasiatkan jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Sebab implicitly atau mafhum mukhalafahnya kita dapat simpulkan di balik itu berarti ada orang yang bertakwa tapi sebenarnya belum sampai kepada kesejatian takwa. Yang artinya apa? Dia boleh jadi saat-saat tertentu merasakan nikmatnya takwa, tetapi boleh jadi pada saat-saat lain dia merasakan takwa itu sebagai beban. Nah, bagi orang yang sudah mencapai haqqatu qati, tidak ada ceritanya dia akan mengalami proses ragu-ragu, proses bimbang, atau apalagi zigzag gitu ya. Kadang pro kepada takwa, kadang anti kepada takwa, tidak demikian. Dia sudah menghayati ketakwaan itu sebagai kebutuhan. Sehingga akhirnya yang muncul adalah tadi, istilahnya asyauq, kerinduan demi kerinduan untuk terus melakukan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Syekh Qutb mengatakan di sini karena banyak orang yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang penting ujungnya kita Islam. Padahal kalau kita baca tafsir ini tadi bahwa sejak awal kita harus senantiasa memelihara keislaman kita dengan memelihara keimanan dan ketakwaan yeah. kita setiap yeah. saat. Iya, yeah. Nah, oleh karenanya saya pun termasuk orang yang tidak sependapat dengan penafsiran yang misalnya mengatakan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimin itu maknanya adalah janganlah kamu mati kecuali berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan itu terserah siapa Tuhannya begitu. Saya tidak sependapat dengan ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan manhaj, sebuah jalan yang jalan itu memiliki apa namanya SOP ya, standard operational procedure tertentu, dan jalan itulah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita tidak mungkin kemudian melakukan proses katakanlah merekayasa sendiri, mengimprovisasi sendiri, mengembangkan jalan itu jalan apa. Apalagi kalau sampai kemudian mengatakan bahwa semua agama sama misalnya begitu. Ya prinsipnya semua berserah diri kepada Tuhan, terus Tuhan pun terserah agama masing-masing. Mustahil. Kebenaran itu hanya satu di muka bumi ini, bahwa kemudian masing-masing kelompok agama ingin menyatakan kebenarannya lah yang benar itu, terserah itu lain perkara. Tapi bagi kita umat beriman ini, kita berdasarkan Al-Qur'anul Karim percaya sepenuhnya bahwa kebenaran yang hak itu hanya satu, dan dialah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Islam itu yang mengakomodir seluruh yang lain sehingga mencapai kepada kepasrahan. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun ini adalah dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diistilahkan dengan Syekh Qutb dengan jalannya ialah sejak awal ia harus menjadi muslim dan setiap saat haruslah sebagai orang muslim. Tidak ada ceritanya dia hanya di ujung akhir gitu. Nggak mungkin. Nah, indikasi iman takwa dan Islam ini bisa dikupas sedikit Ustaz. Saya kira indikasinya dan sekaligus juga lanjutan daripada pembahasan kita adalah si orang yang telah beriman, bertakwa dan senantiasa khawatir kalau dia mati tidak dalam keadaan Islam ini, dia kemudian tampil dalam bentuk kesadaran untuk menyambut perintah pada ayat selanjutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah bersama-sama secara berjamaah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Terurai begitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Qutb sebagai pilar yang kedua. Pilar pertama tempat tegaknya kaum muslimin untuk menyatakan eksistensi dan memainkan peranannya adalah tadi iman dan takwa. Tanpa pilar ini, semua perkumpulan adalah perkumpulan jahiliyah. Istilah dia beliau begitu. Karena di sana tidak ada manhaj Allah yang menjadi titik temu umat, melainkan hanya ada manhaj-manhaj jahiliyah. Sedangkan tanpa manhaj Allah di muka bumi juga tidak ada kepemimpinan yang lurus, melainkan kepemimpinan jahiliyah. Nah, oleh karenanya sebagai konsekuensi daripada itu perlu pilar ukhuwah yang berlandaskan hablum minallah, berpegang teguh kepada tali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan yang berdasarkan dari tali komitmen, kesetiaan, loyalitas kepada tali Allah. Dan tali Allah itu apa? Al-Islam. Itulah tali Allah. Nah, di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik disebutkan oleh Syekh Qutb. Kisah ini diambil dari Ibnu Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq dalam Sirah Nabawiyahnya. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki Yahudi melewati sekumpulan orang Aus dan Khazraj di Madinah ini. Di Madinah, yang mana asalnya warga Madinah itu dulunya terbagi menjadi dua kelompok yang terus bertikai, namanya suku Aus dan Khazraj. Nah, setelah Islam datang, mereka sudah menjadi menyatu berdasarkan Islam. Lewatlah seorang Yahudi di sekumpulan orang Aus dan Khazraj. Melihat persatuan dan kerukunan mereka, si Yahudi merasa tidak senang. Kemudian ia mengirim seseorang untuk turut serta duduk-duduk di antara orang-orang Aus dan Khazraj ini, ya, untuk memprovokasi mereka, mengingatkan mereka kepada peperangan masa lalu di antara dua suku ini yang terkenal dengan nama Perang Bu'ath, ya. Maka lelaki itu pun melaksanakan provokasinya. Akibatnya mereka pun termakan oleh provokasi itu, sehingga bangkitlah rasa gengsi, timbul kemarahan, berkobarlah kebencian di antara mereka. Kedua belah pihak menonjolkan simbolnya masing-masing, mencari senjata dan saling mengancam untuk perang. Provokasi ini, provokator ini sudah dimulai Yahudi dari zaman apa? Dari dulu. Dari dulu. Iya, Yahudi dan antek-anteknya. Nah, informasi ini segera sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau mendatangi mereka. Ditenangkannya mereka dengan bersabda, apakah kalian hendak menonjolkan semboyan-semboyan jahiliyah, padahal aku masih di antara kalian? Kemudian beliau membacakan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan seterusnya. Maka menyesallah mereka atas apa yang baru mereka lakukan, lantas mereka berdamai, berpelukan, dan membuang senjata masing-masing. Ustaz dan pemirsa hamba Allah, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang makin menarik ini setelah informasi berikut ini. Who wants to be a millionaire special untuk Amal? Benar-benar luar biasa. Menampilkan Wimar Witular, Malkan Amin, Taufik Riyadi, Irma Huta Barat, Ihsanuddin Nursi, Febri Galib, Dadang Hawari, Sumariati Aryoso, dan Farni Hadi. Mereka unjuk kebolehan, uji wawasan. Nilai digandakan, kesempatan untuk mendapatkan 2 miliar rupiah. Jangan lupa, saksikan Wants to be a Millionaire edisi spesial untuk Amal. Hamba Allah, kita lanjutkan perbincangan kita tentang 2 pilar iman dan takwa beserta ukhuwah bersama Ustaz Ihsan Tanjung. Ustaz, kalau kita lihat dalam kisah tadi, suku Aus dan Khazraj ini memang berperang terus menerus pada awalnya. Kemudian dengan masuknya Islam, mereka menjadi bersaudara dan menjadi kuat. Sehingga Yahudi ini tertinggal dengan kuatnya mereka, ya. Tapi ini di zaman Rasulullah, ya Ustaz, ya, ya. Provokasi itu masuk kepada mereka dan mengingatkan pada simbol-simbol kejayaan lalu, kemudian luka-luka perang lama membuat mereka satu sama lain sering berperang, ya. Dan bangsa kita yang bersuku banyak ini, berbangsa banyak ini, walaupun bangsa Indonesia, tetapi tadinya perekat yang paling kuat itu Islam itu, Ustaz, ya. Dan sekarang ini kita mulai terprovokasi juga, ya, ya. Dan itulah sebabnya ditekankan sekali oleh Said Qutb bahwa ukhuwah ini bersumber dari pilar pertama, takwa dan Islam tadi, iman, takwa dan Islam tadi. Tanpa adanya itu, tidak mungkin ada ukhuwah. Bahkan ayat Al-Quran secara eksplisit menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Di dalam Al-Quran ada istilah inna, sesungguhnya, ada istilah innama, sesungguhnya, hanyalah. Nah, ketika digunakan kata innama, berarti terfokus, terbatas, limited gitu, hanya pada catatan tertentu, syarat tertentu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya orang yang beriman yang bersaudara. Kalau dia tidak seiman, mustahil bisa bersaudara. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, jelas ayah dan anak kandung. Tapi karena yang satu beriman kepada Allah, ayahnya Nabi, Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan si anak ini ingkar kepada ayahnya yang notabene utusan Allah itu, maka ketika anaknya ini tidak mau mengikuti perahu Nabi Nuh alaihissalam dan tenggelam di dalam azab banjir bandang itu, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah agar ada kebijaksanaan dari Allah terhadap anaknya. Tetapi Allah dengan tegas berfirman, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, hai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Sudah jelas anak kandungnya, tapi Allah menegaskan, Allah punya pandangan tersendiri tentang siapa yang disebut keluarga, siapa yang disebut saudara. Ternyata bukan dilandasi oleh keturunan, bukan dilandasi oleh kesamaan tempat tinggal geografis, bukan karena sebangsa, setanah air, tapi karena seiman, Itu inilah yang ditegaskan oleh Said Qutb sebagai ukhuwah itu bersumber dari takwa dan Islam. Dia merupakan pilar pertama. Sehingga ukhuwahnya pun disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah itu adalah istilah belakangan yang muncul yang tidak dikenal di dalam sejarah Islam. Karena jika sekiranya lagi Ustaz, ukhuwah Islamiyah itu berjalan, maka rahmatan lil alamin ini akan berjalan, akan terasa. Nah, yang menarik lagi ditegaskan oleh Said Qutb, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum 'ada'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah wahai orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj yang asalnya dua suku ini, ingatlah dahulu kala ketika kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah melunakkan hati kalian, menyatukan hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Di sini Said Qutb menggarisbawahi, Allah tidak berfirman fa'alafa bainakum, kemudian Allah menyatukan kalian. Tidak, Allah menegaskan, Allah menyatukan hati kalian. Rupanya ukhuwah ini bukan sesuatu yang bisa kita mulai dari kesatuan dompet, kesatuan apa namanya harta, bukan. Bukan dari kesatuan organisasi, kesatuan partai, bukan dari kesatuan bangsa, tapi kesatuan hati. Hati yang sudah sepenuhnya menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Inilah yang akan dengan sendirinya mengalami proses kedekatan satu dengan lainnya. Mau saling membantu, mau saling menutupi, mau saling menerima dan memberi, kalau hatinya itu yang bersatu, Ustaz. Betul. Tapi kalau bukan hatinya, mustahil dia akan mulai. Makanya ketika Allah juga memberikan rahasia mengenai ukhuwah ini, Allah di dalam surah Ali Imran ayat 63 menegaskan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Walaupun engkau belanjakan seluruh isi dunia ini untuk menyatukan orang beriman, tidak mungkin kau satukan, tapi Allah yang satukan. Dan ditegaskan wa allafa baina qulubikum, itu Allah yang menyatukan di antara hati kalian. Ini menjadi masalah manakala hati kita ini belum kita jadikan hati yang beriman dan bertakwa. Kalau begitu sudahlah, tentu gitu. Makanya ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW yang menurut hemat saya menjadi paradigma dasar setiap mukmin dalam hal kebersatuan maupun keterpisahan, yaitu hadis yang berbunyi al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh manusia itu diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana-mana yang saling kenal, yang saling cocok, yang saling menerima, mereka bersatu. Dan mana-mana yang saling mengingkari, saling tidak cocok, saling merasa enggan satu sama lain, dia akan berpisah dengan sendirinya. Nah, ruh dan kalb ini ibaratnya koin yang punya dua sisi. Kita gak bisa mengatakan ruh itu apanya kalb, kalb itu apanya ruh gitu. Tapi ini kan satu dimensi nih, satu bidang ini, satu aspek begitu sebenarnya gitu. Saya ingin sekali bagaimana persaudaraan umat Islam khususnya di Indonesia ini lebih dahulu menjadi satu. Kalau begitu kurikulum pendidikan agama itu harus awalnya iman dan takwa ini. Itu dari satu segi, itu kaitannya dengan metodologi ya, itu kaitannya dengan apa tertib urutannya. Tapi ada lagi segi lain yang dikatakan oleh Said Qutb, bahwa asas ukhuwah itu adalah i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi kalau yang dikatakan oleh Eva Ansori itu kaitan metodologi tertib. Ya. Tapi kalau yang ditekankan di sini adalah konten, muatannya, bahwa yang harus ditanamkan adalah sebuah komitmen kepada tali Allah. Baik Ustaz, tampaknya waktu juga yang membatasi kita, maka dalam menit-menit akhir ini saya minta Ustaz memberikan kesimpulan dari surat Ali Imran ayat 102 dan 103 ini. Ya, baiklah. Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya dua ayat ini, Ali Imran 102 dan 103, adalah ayat-ayat yang hendaknya terpatri di dalam hati dan pikiran setiap kita yang mengaku beriman dan mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Jadi dalam ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah beribadah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, Islam. Sedangkan ayat 103 menekankan kepada pentingnya kita bersaudara dan sebuah persaudaraan yang dilandasi komitmen kepada agama Allah. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah bersama-sama berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Terima kasih Ustaz. Pemirsa hamba-hamba Allah, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa, hikmah fajar.